Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-87. قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه yang benar عن أبي مسعود sini tertulis ابن مسعود عبد الله بن مسعود yang benar adalah عن أبي مسعود nama beliau adalah Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari menyinggung hal demikian bahwasanya sebagian riwayat menyebutkan dari Ibn Mas'ud waqa'a fi riwayati Abdus badaluhu Ibnu Mas'ud ada dalam riwayat Abdus penggantinya adalah Ibn Mas'ud kemudian beliau mengatakan ya wa kadza 'indal al-Asili an Abi Zaid al-Maruzi wa sawwabahu al-Asili fa akhta'a fi dhalika bal huwa tashhif. Kata beliau ini salah. Jadi yang benar dari sahabat Abu Mas'ud an Abi Mas'ud namanya adalah Uqbah ibn Amr. Sebagaimana pula dalam sebagian jalan penyebutan an Uqbah ibn Amr dalam riwayat Ahmad. Baik. Qala an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum bisa lihat dalam Riyadhus Shalihin jelas sana juga dari Abu Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin kafatahu Rawahu al-Bukhari Diriwayatkan Imam Bukhari pada nomor hadis 5008 dan 5009 5008 secara ringkas sebagian lafadznya kemudian secara lengkap pada nomor 5009 dan juga hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di mutafakun alaih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim ada nomor hadis 1877 sehingga hadisnya dari sahabat Abu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a bil ayatain min akhiri suratil baqarati fi lailatin man siapa saja nam ini isim syarat man syaratiyah yang menunjukkan keumuman man siapa saja dhukuran kana au inatha laki-laki maupun perempuan. Nah, laki-laki maupun perempuan umum, siapa saja yang membaca bil ayatain, dua ayat. Siapa saja yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Apa maksudnya? Mana ayatnya? Yaitu jelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yakni min qawlihi ta'ala, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, amanar rasulu, hingga akhir surat, ila akhir surah. Amanar rasulu, dari ayat ini sampai akhir surat. Kemudian akhir ayat yang pertama, wa akhiru al ayatil ula, akhir ayat pertama Al-Masir. Ya. Itu maksudnya dua ayat terakhir Amanar Rasul, kemudian ayat berikutnya sampai ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Naam. Siapapun yang membaca dua ayat pada akhir surat Al-Baqarah Fi laylatin, ini nakirah fi siyaqis syart, menunjukkan juga fi laylatin, pada suatu malam. Sehingga dari sini penyebutan laylah bisa dimutlakkan mulai dari terbenam matahari sampai fajar malam umum. Sehingga sebagian ahli ilmu membawakan zikir ini, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini dibaca setelah zikir sholat maghrib, termasuk fi laylatin. Ada juga yang membawakan itu dibaca setelah sholat isya, isya yang terakhir, yaitu sholat isya. Nah, siapa saja yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, kafatahu, fa'ilnya adalah dhamir alif, kafatahu ada ta'nif, ta'nya terharokat karena setelahnya sukun, kafatahu, maka kedua ayat tersebut mencukupinya, mencukupi orang yang membacanya. Apa yang dimaksud dengan kafatahu, mencukupinya? An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan qila ma'nahu, dia mengatakan makna dari kafatahu, kedua ayat itu mencukupinya. Qil, dikatakan ma'nahu kafatahu min qiyamil lail, mencukupi dia dari sholat malam, min qiyamil lail. Ini kata An-Nawawi rahimahullah. Satu. Yang kedua, waqila minasyaiton, dia akan tercukupi dari syaiton, syaiton yang mengganggunya. Dan ini menunjukkan zikir yang agung, bacaan yang mulia. Kenapa? Karena kandungannya sangat besar. InsyaAllah kita singgung. Qala waqila minal afati, yang ketiga, mencukupi dia dari al-afat, segala penyakit, segala perkara yang membahayakannya. Sebutkan tiga. Cukupi dari qiyamul lail, salat malam. Dua dari syaitan. Yang ketiga dari berbagai penyakit, perkara-perkara yang bermadharat baginya. Kemudian beliau mengatakan wa yahtamilu minal jami', dan semua itu mungkin ya, bisa masuk semuanya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari juga demikian. Setelah beliau menukilkan ucapan ahli ilmu, itu disebutkan ucapan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, juga yang lain. Kata beliau Ibnu Hajar rahimahullah, selain apa yang disebutkan An-Nawawi, beliau menyebutkan, karena setelahnya menyebutkan ucapan An-Nawawi, beliau mengatakan qauluhu kafatahu ay ajza'ata anhu, ajza'ata anhu min qiyamil laili, ajza'ata anhu, mencukupi. Dua ayat itu mencukupi bagi dia min qiyamil lail, dari salat malam, bil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, waqila ajza'atahu anhu ay an qira'atil Qur'an mutlaqan, mencukupi dia dari membaca Al-Qur'an secara mutlak. Min qira'at an qira'atil Qur'an mutlaqan. Sawa'un kana dakhilas salati am kharijaha. Baik membaca Al-Qur'an dibaca pada waktu sholat, sholat malam, maupun di luar sholat. Ajza'atahu. Nah, ini mutlakon, mutlak. Baik dibaca pada saat sholat ataupun di luar sholat. Beliau juga mengatakan, waqila, ada yang mengatakan maknahu ajza'atahu fima yata'allaku bil i'tiqad. Fima yata'allaku bil i'tiqad, yang terkait dengan keyakinan. Kenapa? Ya. Kenapa demikian? Lima syatamalata 'alaihi minal iman, karena kandungan dua ayat itu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Karena kandungan dua ayat tersebut berupa iman, beriman, pokok-pokok keimanan. Wal a'mali, demikian pula amalan, ijmalan secara global. Makna berikutnya, waqila ma'nahu kafatahu kullasu'in. Berarti luar biasa. Ya, dua ayat tersebut mencukupi dia dari segala kejelekan, perkara jelek yang akan membahayakan dia, matalatkan dia. Ketika dia membaca dua ayat itu, biiznillah akan mencukupi dia. Berikutnya, waqila kafatahu syarra syaitan. Berikutnya, dan menyebutkan juga tercukupi dari apa? Kejelekan syaitan. Naam. Waqila dafa'ata anhu syarral insi wal jinni. Dafa'ata. Kedua ayat tersebut akan menjaganya, membentenginya dari kejelekan manusia dan jin. Syarral insi wal jinni. Waqil, ada yang menyebutkan juga ma'nahu, makna dari kafatahu, ma hasalalahu bisababihima minas tawab. ma hasala lahu bisababihima minas tawab, apa yang terwujud bagi orang itu, orang yang membacanya, dengan sebab dua ayat itu dia mendapatkan pahala. Ini lebih banyak lagi kemungkinannya. Kemungkinan ini banyak sekali kemungkinannya. Kemungkinan yang baik. Ya, dia akan mendapatkan pahala. An talabi syai'in akhar, dari mencari yang lain. Kemudian kata beliau, wa ka'annahuma ukhtussata bidzalik. Ya, seakan-akan dua ayat ini, ini bisa jadi dua ayat ini dikhususkan dengan hal-hal tadi. Mungkin ini, mungkin itu, dan seterusnya. Banyak sekali keutamanya. Kafatahu, karena lafadznya mutlak. Kan mutlak ya, kafatahu. Dua ayat itu akan mencukupi dia. Mencukupi dari apa? Ini, banyak sekali. Mutlak. Kenapa demikian, kata beliau? Lima taudham manatahu. Karena dua ayat itu mengandung, berisi minas tana'i alas sahabah. Karena dua ayat itu mengandung pujian terhadap para sahabat. Ya, mereka yang qalu sami'na wa ata'na. Bukan seperti ucapan manusia sebelum mereka. Sami'na wa asaina. Para sahabat katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Ya. Dua ayat itu mengandung perkara ini, bahwasanya mengandung pujian terhadap para sahabat. Bijamili inqiyadihim inallah, dengan bagusnya ketundukan mereka kepada Allah, benar-benar tunduk sehingga Allah pilih. Para sahabat Nabi menjadi sahabatnya Nabi, orang terbaik, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Wabtihalihim waruju'ihim ilaihi. Ya, mereka tunduk, mereka patuh, mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Wa ma hasala lahum minal ijabati ila matlubihim. Wa ma hasala lahum, dan apa yang terwujud bagi mereka. Mereka mewujudkan apa itu al-ijabah, menyambut apa yang dituntut. Ya, dituntut mendengar, taat, mereka menyambutnya. Para sahabat Nabi. Ya. Barakallahu fikum, sehingga ayat ini, ayat yang mulia, dua ayat yang mulia, itu mengandung unsur keimanan, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung, yang diantara buahnya bagi orang yang membacanya, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan hal tersebut dan menyebutkan ucapan An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa'ala hadha, atas dasar ini, fa'akul, saya katakan, yajuzu an yurada jami'u ma taqaddama wallahu a'lam. Kata beliau. Saya katakan, fa'akul, saya katakan, yajuz, bisa, boleh. An yurada jami'u ma taqaddam. Boleh, bisa. Yang dimaksudkan adalah semua yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Menunjukkan keutamaan dari dua ayat tersebut, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan sampai kita melalaikannya, adalah kita menjaganya, berusaha untuk mengamalkannya setiap malam, membaca dua ayat tersebut dengan khusyuk, dengan tadabbur. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya membuat bab fadli suratil Baqarah, bab keutamaan surat Al-Baqarah, kemudian membawakan hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau membuat bab juga, bab fadli Al-Fatihah wa khawatimi suratil Baqarah, keutamaan surat Al-Fatihah dan akhir-akhir surat Al-Baqarah, wal hasi ala qiraatil ayatain min akhiril Baqarah, dan dorongan untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wallahu a'lam bissawab. Dalam Riyadhus Shalihin An-Nawawi mengatakan qila kafatahu al-makruh tilkal lailah, dia akan dijaga, dilindungi dari al-makruh, perkara yang dibenci. Wa qila kafatahu min qiyamil lail. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.